kita panggil satu lagi. Ada Ratu Kecantikan, Ayu Wisnawati. Dia punya Vega Nanta, selamat malam. Mas Tombel, selamat malam semuanya. Dia punya Bogas, Tobas, Rotter BBC. Ada Apollo, Kekros, Setan, Teki, selamat malam semuanya. RPX, selamat malam semuanya. Capapat, Catelu, Laser, Tugula Dosa, selamat malam semuanya. Texas, Kepeng Texas, selamat malam semuanya. Rotter, ya. Ada Proses, selamat malam semuanya. Dan juga yang punya Jati Bodang, selamat malam. Boras Tim, yang punya Pendem, Mama Loren, juga menolosannya. Yang punya Glamoza, Gogros, ada Setan Teki. Kita bermain bersama New Savila, You, Opol Tim, Mama Kawan. Kak Cijung,